إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اعلموا أيها الناس كتويلة Sesungguhnya keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini adalah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Dan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tugas, memiliki kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, yaitu agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Inilah ayyuhal muslimuna ibadallah, hakikat tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu agar kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah agar mereka beribadah dan menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Allah jalla wa ala juga berfirman, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, telah memerintahkan agar tidaklah kalian beribadah dan menyembah melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala juga berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai sekalian manusia, beribadalah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala juga berfirman, وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya adalah agar mengajak umat Islam ini, agar mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi tagut, menjauhi sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dari ayat-ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang hakikat tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu agar kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini agar kita bersenang-senang dengan kehidupan dunia, agar kita bernikmat-nikmat, berpoya-poya dengan kenikmatan dunia, agar kita berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan keturunan, sehingga kita lalai dan lupa dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita lalai dan lupa dari beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia ini mengira setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam kehidupan dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak pula dilarang. Allah jalla wa ala juga berfirman, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira wahai manusia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan sia-sia, tidak memiliki tujuan dan maksud tertentu, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini dengan tujuan yang sangat agung, dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tengah-tengah umat Islam ini. Tujuannya adalah agar mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat di antara mereka ada yang mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan di antara mereka pula ada yang bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang senantiasa mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan merugilah serta binasalah orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azhim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin. Allah jalla wa ala berfirman, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian melanggarnya. Maka barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah jalla wa ala akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka kekal di dalamnya, yang demikian itu merupakan keberuntungannya sangat besar. Dan sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah jalla wa ala akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam, di mana mereka kekal di dalamnya, yang demikian itu merupakan siksaan yang sangat inah, waliyadu billah. Allah jalla wa ala juga berfirman, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dari kalangan laki-laki dan wanita ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menetapkan suatu perkara, kemudian mereka memilih perkara yang lainnya, mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah jalla wa ala mengancam Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Fakila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalamnya. Maka para sahabat bertanya, siapa atau siapa mereka-mereka yang enggan tidak mau masuk ke dalam syurga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku, yaitu mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka mereka itulah orang-orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an nakuna minal mutamassikina bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa an yuthabbitana ala dinih, wa an yujannibana minal bid'i wal dalalat, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ibadallah, setelah kita mengetahui tentang hakikat tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, maka hendaknya pula kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini dengan batas waktu tertentu di mana kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita amalkan ketika di dunia. Apabila itu kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan, dan apabila itu keburukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mereka hidup kekal abadi selama-lamanya dalam kehidupan dunia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya setiap manusia, setiap jiwa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ketetapan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawman qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala-pahala kalian di dunia. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahannam dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Allahu jalla wa ala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyirri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sungguh kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada kalian wahai manusia, baik itu berupa kebaikan ataukah keburukan, sebagai fitnah atas kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala juga berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada wahai manusia, kematian itu akan mendatangi kalian, kematian itu akan menjumpai kalian, walaupun kalian berada di dalam kokoh ataupun walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh sekalipun. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini dan memberikan umur yang panjang kepada kita, manfaatkan. Manfaatkan dan pergunakan kehidupan, demikian pula umur yang panjang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita mempersiapkan bekal ketika kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ayyuhal muslimuna ibadallah, sebaik-baik bekal bagi seorang muslim, bagi seorang hamba ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah taqwa Allah wal amalus salih. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal salih. Dan hakikat dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَالِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian nanti ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan syurga bagi mereka-mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang telah kami persiapkan, yang telah kami wariskan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggolongkan kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya dan mengumpulkan kita bersama dengan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, wahasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.